Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi Rabu 22 Dzulqa'dah 1435 Hijriah ini kita kembali duduk bersama membaca kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita masih membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-143, ayat yang berbicara tentang pemindah kiblat. Saya bacaan dari apa yang diberikan oleh penulis dan di buku terjemahan halaman 240 di paragraf yang ketiga. فَالْمُنْصِفُ الَّذِي مَقْصُودُهُ الْحَقُّ مِمَّا يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِيمَانًا وَطَاعَةً لِلرَّسُولِ. Orang yang memandang secara adil, yang hanya mencari kebenaranlah yang akan membuat iman dan ketaatannya kepada Rasul bertambah. Artinya apa? Dipindahkannya kiblat, orang yang melihat itu sebagai taat kepada Rasul, maka itu akan membuat keimanannya bertambah. Orang yang mencari kebenaran, maka akan menjadi taatnya pada Rasul bertambah. Jadi dia tidak berkata sana sini, dan ini semestinya dilakukan oleh setiap muslim. Ya, apapun yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih, atau sebaliknya yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita patuhi. Ketika diperintahkan untuk berpindah kiblat, orang yang mencari kebenaran, maka dia akan sangat tunduk patuh kepada kebenaran tersebut. Jadi mungkin boleh diambil sebuah pelajaran yang pertama pagi ini, bahwa seorang yang mencari kebenaran, dia akan tunduk patuh kepada kebenaran tersebut. Seorang yang mencari kebenaran, dia akan tunduk patuh kepada kebenaran tersebut. Tidak membelot, tidak menyangkal, tidak membantah. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wa amma man inqalaba ala aqibaihi wa a'rada 'anil haqq wattaba'a hawa fa innahu yazdadu kufran ila kufrih wa hayratan ila hayratih wa yudli bil hujjatil batilah al mabniyah ala syubhatin la haqiqata laha. Artinya, ya, adapun orang yang berpaling dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsunya, maka hal itu akan menambah kekufuran baginya di atas kekufuran, dan kebingungan di atas kebingungannya, dan dia mengemukakan hujjah batil yang didasari oleh syubhat yang hakikatnya sama sekali. Maka bapak ibu saudara saudari, ini orang-orang yang tanda orang yang tidak mau kebenaran. Maka bisa jadikan sebuah ringkasan, tanda orang yang tidak mau kebenaran adalah mengikuti syubhat, hal yang samar-samar, dan meninggalkan hal yang tetap-tetap. Yang syubhat dia ikuti, hal yang samar-samar dia ikuti, tetapi yang tetap-tetap dia tinggalkan. Yang syubhat dia jadikan pembicaraan, dia jadikan permasalahan, tetapi yang tetap-tetap dia tinggalkan. Contoh misalkan, orang yang tidak menerima kebenaran, terkadang dia berkata atau bertanya seperti ini. Seperti yang pernah saya singgung, kenapa Allah menyiksa manusia kafir lebih lama daripada jumlah kekafirannya? Lebih lama daripada waktu kekafirannya. Dia mungkin kafir 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, tapi kenapa kekal abadi di neraka? Ini kan tidak adil namanya. Ini syubhat. Orang-orang beriman mengembalikan syubhat ini kepada sebuah ketetapan. Apa ketetapannya? Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Pasti ada jawabannya. Selalu seperti itu. Ya. Orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran pasti dia berpegang kepada syubhat, kepada hal yang samar-samar, terutama dalam perihal akidah. Dalam perihal akidah ini hati-hati, bisa mengakibatkan kepada kemunafikan, kezindikan, yaitu keluar dari agama Islam. Kalau seandainya seseorang berpegang teguh kepada kepada hal yang disyubhatkan oleh manusia. Contoh yang lain yang gampang kita memikirkannya, yaitu tentang alam barzakh. Orang yang ingin kebenaran, ketika dapat ayat Al-Quran adanya alam barzakh, adanya pertanyaan mungkar dan nakir, adanya pertanyaan malaikat, siksa dan nikmat kubur, ketika ada ayat Al-Quran menunjukkan akan hal itu, hadis-hadis sahih juga menunjukkan akan hal itu, maka dia langsung menerima. Tetapi orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran, dia mengikuti syubhat. Apa syubhatnya? Bagaimana Allah bisa menghidupkan orang yang mau, yang sudah meninggal? Makanya dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah mengungkap bahwasanya dengan berbagai macam cara Allah mengungkap bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian juga di dalam kubur yang sesempit itu ada nikmat siksa kubur. Ini tidak bisa kita terima kecuali dengan kalau kita niatnya menerima kebenaran. Adapun mencari-cari syubhat, mencari-cari kesulitan, maka ini adalah sesuatu yang tidak benar di dalam keyakinan kita. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa in kanat ay sarfuka anha la kabiratun ay syaqatun illa 'ala alladhi nahadallah fa'arafu bidzalika ni'matallah 'alaihim wa syakaru wa aqarru lahu bil ihsan. Dan sungguh pemindahan kiblat itu, yakni pengalihanmu darinya, terasa amat berat. Maksudnya sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, sehingga mereka mengetahui nikmat Allah atas mereka dalam hal tersebut, lalu mereka bersyukur dan mengakui kebaikan-kebaikannya. haitsu wajjahahum ila hadzal baitil azim, dalam memberikan perintah untuk menghadapkan wajah ke Ka'bah yang agung, tambah yang agung di situ, ke Ka'bah yang agung. Alladzi fa'alahu 'ala sa'iri biqa'il 'arb, yang telah dia yaitu Allah muliakan atas tempat-tempat di seluruh bumi. Nah, ini para ikhwah sekalian, salah satu hikmah kenapa Allah memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, hikmahnya adalah karena Ka'bah adalah tempat paling mulia sealam semesta di atas muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul biqa'i ilallah tafan. Wallahi innaki la ahabbul biladi ilallah wa la khaira ardillah ilallah." Wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah yang paling Allah sukai dan sebaik-baik daerah di sisi Allah. Walau la anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau seandainya kaummu tidak mengeluarkan aku dari Mekah, maka aku tidak akan pernah keluar dari Mekah. Ini keutamaan tanah suci Mekah, yang di dalamnya ada Masjidil Haram, yang di dalam Masjidil Haram ada apa? Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ya, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Bahkan ini dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Seperti yang saya sudah singgung, orang-orang kafir Quraisy kebanyakan mereka jadi rentenir. Ya, makanya kalau ada di zaman sekarang yang jadi rentenir pian kafir Quraisy. Bukan berarti rentenir kafir, tidak. Tetapi mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy yang kafir dan musyrik. Itu kebiasaan mereka. Penghasilan mereka paling banyak jadi rentenir, mengutangi dengan riba. Tapi jika mereka ingin membangun Ka'bah kembali, kan Ka'bah itu beberapa kali perbaikan. Pendapat yang paling kuat terjadi 4 kali perbaikan. Jika mereka ingin bangun, maka mereka membangunnya dengan harta yang halal, tidak mau dari harta riba, karena agungnya Ka'bah tersebut. Makanya ini hikmah yang sangat luar biasa. Allah pindahkan Ka'bah dari Baitul Maqdis, dari kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang mulia, rumah Allah yang mulia tersebut, karena saking agungnya tempat tersebut, sucinya tempat tersebut. Kemudian waja'ala qasdahu ruknan min arkanil Islam, dan Allah menjadikan menuju kepadanya untuk haji adalah salah satu di antara rukun-rukun Islam. Ini keutamaan Ka'bah selanjutnya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berbicara mengenai haji secara bahasa artinya adalah qasdu, menuju. Ya, secara istilah syar'i qasdu baitillah wa masya'ir li ada'il manasik taqarruban ila Allah azza wajalla. Menuju rumah Allah dan tempat-tempat menunaikan ibadah haji dan umrah untuk mendekatkan diri mengerjakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini salah satu hikmah kenapa dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, yaitu untuk menjadikan Ka'bah sebagai pusat pengerjaan ibadah haji, yang itu rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun apa artinya, Pak? Rukun itu sesuatu yang sangat kuat pada bagiannya. Atau saya ulangi kebalik ya. Bagian yang sangat kuat pada sesuatu itu rukun. Ketika masjid Mana rukunnya? Hah? Tiang. Ya, itu rukun. Makanya disebut as-salatu wa amuduhu as-salah. Dan tiangnya agama Islam adalah sholat. Itu rukun, karena sholat adalah rukun. Begitu pula haji, rukun. Bagian yang paling kuat pada sesuatu. Yang kalau tidak ada bagian tersebut, tidak ada sesuatu itu. Kalau tidak ada haji, padahal dia mampu, tidak ada Islam. Ya. Kalau dia haji, padahal dia mampu, baik mampu secara harta, bekal, mahram bagi perempuan, maka tidak ada keislaman. Kalau tidak mampu, maka tetap saja ada keislamannya, karena kalau tidak mampu, maka dia termasuk orang yang tidak mampu, tidak diwajibkan dan tidak akan ditanya atas ketidakmampuannya. Taib, sebab kenapa Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Wahadiman lidzunub wal atham, falihadza khaffa alaihim dzalika wa syaqqa 'ala man siwahum. Dan yang sangat luar biasa, serta sebagai penggugur dosa dan kesalahan. Berpindahnya kiblat kemudian taat, ini faedah yang sangat luar biasa, menggugurkan dosa dan kesalahan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, saya sering mengatakan bahwa dia akan mendapatkan dua faedah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Pasti, ya, yakin itu pasti. Apapun perintah Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, jika dikerjakan pasti mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Dan kebalikannya, apapun larangan Allah di dalam Al-Quran atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan dunia dan akhirat. Seperti ini tadi, dipindahkannya kiblat kemudian kita taat. Oh, ternyata ada hikmahnya. Di dunia kita menghadap kiblat rumah Allah yang paling agung. Kemudian di akhirat diampuni dosa dan kesalahan. Pasti ada manfaatnya dunia akhirat. Maka jangan ragu-ragu meninggalkan yang haram karena Allah. Jangan ragu-ragu meninggalkan yang haram karena takut dunia. Jangan. Pasti ada manfaatnya dunia akhirat. Oleh karena itulah, hal tersebut terasa ringan bagi mereka dan terasa berat bagi selain mereka. Artinya pemindahan kiblat ringan bagi kaum muslim, karena mereka mencari kebenaran. Karena mereka tahu berpindah kiblat mereka menghadap rumah yang agung dari rumah-rumah Allah. Karena mereka tahu bahwa pindah kiblat menghapuskan dosa dan kesalahan, maka mudah bagi siapa? Bagi orang beriman. Adapun bagi orang yang tidak beriman sulit, karena ukurannya selalu perkara dunia. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan, "Tsumma qala ta'ala wa ma kana liyudhi'a imanakum." Ai ma yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi ta'ala bal hiya minal mumtani'at alayh fa akhbara annahu mumtani'un alayh wa mustahilun an yudhi'a imanakum. Ini perhatikan baik-baik, ya, terutama yang beramal dan pelipur lara bagi yang beramal tapi mungkin tidak dikenal oleh manusia. Dan mengingat ini yang sekarang akan kita baca, membuat orang istiqamah. Oh, perhatikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ingat selalu itu, Pak. Ini yang membuat kita tegar dalam keimanan. Meninggalkan riba, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, sogok menyogok, meninggalkan mengais rezeki dengan cara yang haram. Ingat, itu iman, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman itu. Makanya di sini Syekh menyebutkan Maksudnya adalah tidaklah patut dan tidaklah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal itu merupakan perkara yang tidak mungkin dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukannya dan sangat mustahil dia menyia-nyiakan keimanan kalian. Ya. Kapan kita mulai mundur? Misalkan saya beri contoh. Orang yang suka menjalankan hartanya di jalan Allah, ternyata diuji Allah. Ya. Keadaan ekonominya mulai merunduk, turun ke bawah. Bahkan pada mungkin setiapnya cuma modal. Tidak untung, tidak juga rugi, tapi makan modal. Maka padahal dia orang yang semangat untuk bersedekah. Ingat, wa ma kana Allah liyudhi'a iman. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Kenapa tidak mungkin? Kenapa mustahil? Karena itu sebuah bentuk kezaliman. Orang yang beriman pasti diganjar. Sama. Ya. Makanya saya katakan mengimani ini membuat kita semakin tegar dalam mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kita. Orang misalkan membuat kita tegar dalam ibadah, saya beri contoh. Dalam keadaan seseorang sakit, tapi dia masih berakal, kemudian dia sudah baligh dan dia muslim, otomatis dia masih tetap harus sholat dalam keadaan sakit yang dia derita tadi. Maka yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Maka pada saat itu kita akan tegar, kita akan kuat. Contoh lain lagi, orang yang suka memperjuangkan agama Allah, orang yang suka berdakwah atau hidup di ladang dakwah, membantu dakwah, mungkin keadaan ekonomi berkurang, tapi ingat, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Disitulah letaknya. Mungkin Allah ingin kita lebih besar lagi, sehingga diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan Allah berikan pahala yang setimpal. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Ya. Camkan baik-baik itu dalam keyakinan kita. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kita. Kapan kita beriman pasti ada ganjarannya, dunia, akhirat. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan rahimahullahu taala, wa fi hadza bisharatun 'azimatun liman manallahu 'alaihim bil Islam wal iman. بِأَنَّ اللَّهَ سَيَحْفَظُ عَلَيْهِمْ إِيمَانَهُمْ فَلَا يُضَيِّعُهُ. Artinya, dalam hal ini ada sebuah kabar gembira. Di ayat yang seperti ini adalah merupakan kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang telah dikaruniakan keimanan dan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim harus bergembira. Menjadi orang beriman harus bergembira. Kenapa demikian? Salah satu sebabnya yaitu Allah tidak akan menjaga keimanan mereka dan tidak akan menyia-nyiakannya. Ya, ini pasti Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Cuma kebanyakan manusia tidak punya dua penyakit, apa? Tidak yakin dan tidak sabar. Maka Pak, jujur ya Pak. Jujur, kalau seandainya kadang kita dalam kepelipitan, paham lah kepelipitan? Maju depan, gak dapat jalan keluar. Belakang, tidak ada jalan keluar. Dalam hal apapun ya, penyakitkah yang kita derita? Ekonomikah yang kita rasakan? Keluargakah, permasalahan keluarga, anak, istri? Kadang kalau seandainya seseorang benar-benar sudah jalan keluar tidak ada, itu nikmat sekali. Kadang orang bisa berdoa dengan lega tatkala dia dapat musibah. Betul apa betul? Kadang seseorang bisa menadahkan kedua tangannya lama. Bukan semenit, dua menit seperti sebagian orang diantaranya saja. Bukan lima menit. Tetapi mungkin bisa berlama-lama dia menanggap dua tangan. Kenapa? Karena permasalahan yang dia ada. Kelezatan itu kadang-kadang dicari oleh orang-orang yang lapang, yang tanpa muskilah, tanpa masalah, tanpa problem. Betul? Kelezatan beribadah itu yang kadang hilang dari orang-orang yang lapang. Dulu, tatkala kita sulit, jalan depan tidak dapat, jalan belakang tidak dapat, kanan kiri tidak bisa diharapkan, orang tua tidak bisa diharapkan, adik kakak tidak bisa diharapkan, paman bibi, semua keluarga, kolega, teman-teman sudah acuh tak acuh. Maka pada saat itu sudah putus asa kita. Putus asa dari minta bantuan kepada makhluk. Pada saat itu yang ada apa? Bergantung hati sama siapa? Sang pengatur alam. Kalau sudah bergantung hati kepada sang pengatur alam, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Lihat ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Kalau sudah Allah mencukupkannya, apa yang akan terjadi? Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Menyempurnakan urusannya. Cuma masalahnya itu butuh keyakinan dan butuh apa? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, bersyukurlah atas keislaman dan keimanan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Benar, Pak. Coba rasakan. Terutama kalau seandainya di antara yang hadir di sini ataupun view ataupun yang menyaksikan melalui live streaming merasakan ada perkara yang dihadapi tidak selesai, maka pada saat itu ada yang lezat di balik itu. Ketika kita berdoa seakan-akan dekat sekali sama Allah, ketika kita bermunajat akan dekat sekali sama Allah, yang lezatnya itu kita tidak dapati di luar sana. Kita tidak dapati ketika kita dalam keadaan lapang, nyaman. Gak dapat. Bahkan sebagian orang bercita-cita, meskipun cita-cita ini tidak boleh, bercita-cita, udah kasih aja saya kesempitan terus. Karena rasa berdoa yang lezat itu hilang dari dirinya. Khusyuk. Meneteskan air mata, terutama tatkala sendirian, itu hilang dari dirinya. Maka ada sebagian orang yang kadang-kadang, Ustaz, saya kok setiap kali berdoa, satu kali langsung kabul. Saya takut nih. Jangan-jangan ini istidraj, penguluran waktu dari Allah untuk diazab, disiksa dengan nikmat tersebut nantinya saya. Ada kan orang berdoa sekali kabul, berdoa sekali kabul. Kepada ikhwah sekalian, ya, teruslah berlezat-lezatlah untuk berdoa kepada Allah. Itu yang disebut dengan halawatul iman, manisnya rasa iman yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa dibeli. Lezatnya kita khusyuk salat. Lezatnya kita menghadap kepada Allah, salat tepat pada waktunya, berjamaah, karena kita waktu itu memerlukan Allah. Dan muskilahnya, problemnya manusia adalah butuh Allah saat sulit saja. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ta'arraf ilallah fir raqa ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalimu dalam keadaan kamu sempit. Maka kadang seperti yang saya katakan tadi, orang malah mencari itu, kelezatan ibadah itu hilang, Ustaz. Saya sebelum ngaji, sebelum duduk di Masjid Imam Syafi'i, hati ini benar-benar menuju kepada Allah. Hati ini tidak keras. Hati ini bisa menjadikan air mata berlinang. Tetapi kenapa? Semakin saya mengaji Al-Quran dan Sunnah, duduk di majlis-majlis ilmu, seakan-akan timbul congkak, sombong. Nah, ini bahaya. Ini perlu dikoreksi niat. Akhlak semakin buruk, lisan semakin jelek. Ini perlu dikoreksi niat. Ya. Maka perhatikan para ikhwah sekalian, manisnya iman ini, dengan ini saya tutup kajian. Manisnya iman kadang didapat dengan kesempitan yang Allah berikan. Manisnya iman kadang kita dapat dengan kesempitan yang Allah berikan. Lihat Asia, lihat Misyatah. Asiah istrinya Fir'aun, Misyatah tukang sisirnya Fir'aun. Semakin disiksa, semakin dia mendapatkan iman. Asiah ketika disiksa, kan Fir'aun memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa Asiah ke atas gunung. Dan ke atas gunung tersebut, Asiah diikat tangannya, kaki. Silakan baca tafsir Imam Katsir dalam surat At-Tahrim di ayat yang terakhir. Kakinya dan tangannya diikat. Kemudian tanya. Jadi diikat ditarik kakinya, diikat tangannya juga. Kemudian tanyakan kepada Asiah, kata Fir'aun, apakah dia masih menyembah Rob selain aku? Maka pada saat, kalau seandainya dia menjawab ada Rob selain aku, dia menyembah Allah, maka bunuhlah dia, lempar dari gunung yang paling tinggi tersebut. Yang terjadi, lihat, dalam keadaan sempit dia malah mendapatkan kabar gembira. Makanya setelah dikatakan seperti itu, dia masih beriman kepada Allah, diperlihatkan rumahnya dari surga. Ketika mau dilempar, dia tersenyum. Fir'aun mengatakan, lihat orang gila. Mau disiksa malah tersenyum. Dia tidak tahu ada lezat iman. Ada manisnya iman. Maka, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, manisnya iman terkadang didapatkan dengan kesempitan yang kita ada. Meskipun kita tidak menginginkan kesempitan tersebut. Ini para ikhwah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita cukupkan sallallahu alaihi wa Muhammad, atau sedikit lagi ya. Wah, sedikitnya lumayan. Sedikitnya lumayan. Ya, kita cukupkan dulu pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas penjagaan Allah. Kan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Otomatis Allah akan menjaga. Nah, penjagaan Allah itu tidak sia-sianya dari Allah itu ada dua macam. Kita baca pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Tafadhal, jika ada yang ingin menambahkan, ingin bertanya, kasih ke Bapak. Assalamualaikum. Tadi ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapkan menyangkut subhat, semakin tua kita semakin berhati-hati dengan hal-hal yang salah satunya subhat itu. Ada yang mengatakan bahwa gaji kita itu bagi yang pegawai negeri atau mungkin perusahaan juga, ada juga yang diambil dari pajak-pajak yang kita kenal, apa ya, pajak minum keras, prostitusi, pajak-pajak yang mungkin kategori subhat lah. Ini bagaimana mengantisipasinya? Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Pertanyaan sudah ditanyakan ke Al-Ustadz Erwandi Tarmizi, Dr. MA waktu itu. Jawaban beliau, dan ini juga yang saya condong kepadanya, bahwa gaji dari apa namanya, dari pemerintah yang didapatkan oleh pegawai negeri sipil itu bukan berasal 100% dari pajak. Masih ada yang lain, yaitu pemasukan-pemasukan daerah yang lain. Maka tidak mengapa selama itu tercampur dengan hal yang halal. Ya. Jadi tidak mengapa. Dan jangan terlalu mempersulit diri, terlalu berlebih-lebihan. Kadang-kadang orang-orang terlalu berlebih-lebihan malah mendatangkan keburukan untuk diri sendiri. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.